Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan beberapa faedah dari salawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita akan masuk pada pembahasan al-jahru bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang menjaharkan salawat kepada nabi alaihi salatu wassalam. I'tad al-muadzinun fil bilad al-islamiyah ma'ada saudiyah al-jahra bisalati ala nabi alaihi salatu wassalam بعد الأذان أو قبله فما حكم الشرع فيه. Di negeri-negeri Islam selain negeri Saudi Arabia, para muadzin terbiasa untuk menjaharkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah adzan atau sebelum adzan. Lalu seperti apa memang hukum syariat dalam masalah ini? Di sebagian muadzin di berbagai negeri terbiasa untuk menjaharkan salawat pada Nabi sebelum adzan dan setelah adzan. Lalu seperti apa memang hukum syariat dalam masalah ini? Al-jahru bis-salati 'ala Nabi alaihi salatu wasalam ba'da al-adzan aw qablahu lam yaf'alhu ar-rasul alaihi salatu wasalam wal muadzinuna fi ahdihi. Menjaharkan, mengeraskan salawat pada Nabi alaihi salatu wasalam setelah adzan atau sebelum adzan tidak pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan oleh para muadzin di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Para muadzin di zaman Nabi, di sana ada Bilal, ada Abu Mahdurah, dan ada yang lainnya. Walam yaf'alhu as-sahabah wal khulafa ar-rasyidun wa tabi'un. Para sahabat, para khulafa ar-rasyidun dan para tabi'un tidak pernah melakukan seperti ini. Menjaharkan salawat sebelum adzan atau setelah adzan. Tidak pernah sahabat, al-khulafa ar-rasyidun dan at-tabi'un. Walau kana al-jahru khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya menjaharkan salawat setelah adzan atau sebelum adzan adalah kebaikan, tentu mereka sudah mendahului kita dalam masalah ini. Tentu mereka sudah mendahului kita dalam masalah ini. Tawilah bahwa al-adzan ibadah mabnaha ala tawaqquf hatta yati ad-dalil. Yang namanya adzan adalah sebuah ibadah yang dibangun di atas apa firman Allah atau apa sabda Rasul. Tidak lakukan suatu ibadah sampai datang berdia dalil, sampai datang dalil yang menjelaskan bahwa itu adalah ibadah. Wala dalila alal jahri minal kitab wa sunnah, dan tidak ada dalil yang menyatakan disyariatkannya menjaharkan salawat setelah adzan atau sebelumnya baik dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Tidak ada dalil di sana. Kemudian kedua, al-adzan al-fadun ma'rufah yubda biqawlil mu'adzin Allah Akbar wa yantahi inda qawlil mu'adzin la ilaha illallah. Adzan ini adalah lafad-lafad yang sudah ma'ruf. Lafaz-lafaz yang ma'rufah. Yang seorang muadzin mengawali adzannya dengan Allahu Akbar dan mengakhiri adzannya dan mengakhiri pada ucapan muadzin la ilaha illallah. Sudah jelas lafaz-lafaz adzan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. lafaz-lafaz adzan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Diawali dari Allah Akbar dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Kemudian ketiga, al-jahru bis-salati ba'da al-adhan lam yakulu ahadun minal a'immatil arba'ah waladina min ba'dihim minal qurunil mufaddalah. Menjaharkan salawat setelah adhan, tidak ada seorang pun dari imam yang empat yang berpendapat dengannya. Demikian pula orang-orang yang datang setelah qurun al-mufaddalah, setelah generasi utama tersebut, tidak ada. Maksud dari ini bahwa kalau memang itu kebaikan, tentu para imam, para ulama, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang baik dari generasi umat ini sudah mencontohkan. Tidak ada kebaikan yang ya kemudian mereka ya tidak tahu, kemudian kita tahu. Tidak ada suatu kebaikan yang kalau memang itu baik, kemudian mereka tinggalkan. Ketika memang tidak ada dari mereka, ini menunjukkan bahwa itu bukan kebaikan. Kalau memang tidak ada dari mereka, menunjukkan bahwa ya itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Nah, mereka orang yang paling semangat dalam kebaikan. Min al-jahr bi salati ala nabi alaihi salatu wassalam ba'da al-adhan yushawish ala al-musallin alladhina yusalluna sunnah ba'da al-adhan. Menjaharkan salawat setelah adhan ini akan mengganggu orang yang salat. Ya, mengganggu orang yang salat, yang mereka sedang salat sunnah. Salat sunnah setelah adhan. Waqad dakhala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa ra'a jama'ah yusallun wa jama'ah yaqra'un al-Qur'an fa qala ayyuhan nas kullukum yunaji rabbah la yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Pernah Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk dalam masjid. Beliau melihat sekelompok sedang salat dan sekelompok sedang baca Al-Quran. Ini dengan bacaan yang keras yang mengganggu orang yang sedang salat sunnah. Rasul mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, kullukum yunaji rabbahu, la yajhar ba'dukum ala ba'din fil Quran. Wahai manusia, semua kalian sedang yunaji rabbahu, ya sedang bermunajat pada Rabbnya. Janganlah sebagian kalian menjaharkan Al-Quran kepada sebagian lain. Tidak boleh secara mengganggu. Hal ini membaca Al-Quran yang telah disyariatkan. Jangan baca Al-Quran dengan jahar ketika di sana ada orang yang sedang sholat. Anda akan mengganggu. Kalau ini sesuatu yang jelas masyru', disyariatkan, saja jangan seorang menjaharkan sehingga mengganggu orang yang sedang sholat. Lalu seperti apa yang tidak disyariatkan? Faidha kana qari'ul Qur'an qad nahahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yajhar bi qira'atihi wa yarfa' sawtahu li alla yushawish 'ala al-musallin fama baluka bil jahri bis salati 'ala nabi alaihi salatu wasalam fa huwa awla bil man'i min al jahri bil Qur'an. Kalau saja orang yang membaca Al-Qur'an dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk menjaharkan qira'ahnya dan mengangkat suaranya agar tidak mengganggu orang-orang yang salat, lalu seperti apa orang yang menjaharkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Fahuwa awla bil man'i minal jahri bil Qur'an, maka dia lebih pantas untuk dilarang daripada menjaharkan Al-Qur'an. Etad al-mu'adzinun al-muta'akhirun ayajhar bis-salati ala nabi alaihi salatu wasalam qabla salati al-jum'ah wa qabla adhan al-fajri wa amma adhan al-maghrib fala yajaruna ba'dahu. Fama huwa sabab? Fama dalil ala tafriq qabla al-adhani tarah wa taratan ba'da wa taratan adamu. Sebagian muadzin yang datang belakangan ini, mereka menjaharkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebelum salat Jumat dan sebelum salat subuh. Adapun adzan maghrib, mereka terkadang tidak menjaharkan salawat. Loh, kenapa dibedakan? Yang ini dijaharkan, yang ini dijaharkan, yang ini tidak. Apa sebabnya? Apa dalilnya? Apa dalil pembedaan ini, dibeda-bedakan ini? Terkadang sebelum adzan, terkadang setelah adzan, terkadang tidak ada. Kalau memang itu ada dari Nabi, yang ini sebutkan salawat, yang ini tidak, tentu tidak jadi masalah kalau memang ada dalilnya. Namun, ya mereka membeda-bedakan kalau adzan subuh seperti ini, adzan maghrib seperti ini, adzan Jumat seperti ini. Dari mana ini pembedaannya seperti ini? Barakallahu fikum. Tentunya seorang mukmin, seorang muslim mencukupkan apa yang telah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dia memandang bahwa apa yang datang dari Rasul sudah cukup. Agama ini telah sempurna dan telah lengkap, tidak membutuhkan adanya penambahan atau pengurangan. Sehingga apapun yang orang anggap baik dari ucapan atau dari perbuatan, sementara tidak ada landasannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu bukan kebaikan. Mungkin akan ada orang yang mengatakan, hanya sudah salawat saja apa salahnya? Salawat kan baik. Orang doakan Nabi kok. Kita katakan, segala sesuatu itu ada tuntunannya. Sesuatu yang baik kalau ditempatkan bukan di tempat yang baik, tidak jadi baik. Sesuatu yang baik kemudian seorang caranya, tempatnya, waktunya tidak sesuai dengan yang dituntunkan, tidak akan menjadi baik. Sekarang misalnya seorang dia membaca Al-Quran ketika sujud. Secara umum bahwa tilawatul Al-Quran adalah zikir yang sangat utama. Namun ketika seorang sujud dilarang baca apa? Al-Quran. Sudah ada ketentuannya. Mungkin orang akan mengatakan, loh apa salahnya? Saya gak judi kok, saya gak apa? Gak membunuh, gak zina, gak riba. Orang baca Quran dalam sujud kok. Kita katakan dilarang oleh Rasul. Kalau dia bertanya, kenapa dilarang? Jawabannya, baik kita tahu atau tidak tahu, tapi Nabi melarang. Kita sebagai umat yang mengakui bahwa beliau menjadi sebagai seorang Nabi, kita harus tunduk. Apapun yang itu adalah ketentuan dari Nabi, kita harus tunduk. Baik kita mengerti hikmahnya atau tidak mengerti hikmahnya. Dan memang ketika sujud, kita dianjurkan oleh Rasul untuk memperbanyak apa? Doa. Masing-masing ada tempatnya. Masing-masing ada tempatnya. Sebutkan di sini, wa hunaka ziyadah fil adhan hayya ala khairil amal. Ahdatsal fatimiyun ad-duruz hatta ja'a sultan Salahuddin fabtalaha ba'da an azalat daulah al-fatimiyah fi Misr. Di sana ada tambahan setelah adhan, yaitu hayya ala khairil amal. Biasanya disebutkan oleh orang Syiah, hayya ala khairil amal. Ini dibuat-buat lafaz ini oleh Al-Fatimiyun atau Ad-Durus. Mereka adalah orang Syiah, orang kebatinan atau orang Syiah. Sampai datang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghilangkan lafaz ini setelah beliau meruntuhkan Daulah Fatimiyah di Mesir. Daulah Fatimiyah Mesir inilah yang mereka ini orang-orang Syiah. orang-orang Syiah. Intinya barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah SWT kecuali agama ini telah sempurna. Ketika Hajjatul Wada, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, "Ala hal balaghtu?" Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan risalah dari Allah SWT? Nabi para sahabat mengatakan, "Bala." "Iya, sudah wahai Ar-Rasul." Kemudian Ar-Rasul mengacungkan jarinya ke langit, kemudian mengarahkan kepada para sahabat, seraya mengatakan, "Allahumma, Allahumma syahad. Allahumma, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah." Kalau saja para sahabat mereka meyakini Ar-Rasul sudah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas dan gamblang, tidaklah beliau wafat kecuali agama telah beliau sampaikan dan risalah sudah beliau laksanakan. Kemudian datang generasi yang mereka menganggap bahwa agama ini butuh ditambah, agama ini butuh dikurang-kurangi. Apa yang seperti ini? Kita hidup di zaman yang sunnah, sesuatu yang jelas yang datang dari Nabi ditinggal, sesuatu yang datang dari syariat justru ditinggalkan, lalu menekuni hal-hal yang tidak disyariatkan, menekuni hal-hal yang tidak dianjurkan. Dan ini yang paling disenangi oleh iblis ketimbang maksiat. Kalau maksiat, orang yang berbuat maksiat hati kecilnya merasa dirinya berdosa. Ketika seorang melakukan satu amalan yang dia anggap itu kebaikan, padahal tidak ada bimbingan dari Nabi. Orang seperti ini tidak merasa dirinya salah. Ya, dahulu dikatakan, la taubata li mubtadi'in, tidak ada taubat bagi ahli bid'ah. Artinya, bagaimana mereka bertobat sementara yang mereka meyakini benarnya perbuatan mereka. Gimana mereka mau bertobat sementara mereka meyakini benarnya perbuatan ya mereka. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alam. Suwab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.